MM-nya mantan misionaris. Pendidikan sekolah Alkitab saya di 7 negara, jadi lamun di Islam sama santren panginten. Yang pertama sama ngambil STT, sekolah tinggi teologi di Beijing. Yang kedua di Belanda. Ketiga di Vatikan. Keempat di Jerman. Kelima di Australia. Keenam di Pinisela. Ketujuh di Korea. Dan selama 6 bulan saya dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk mengkristenisasikan Indonesia atau untuk menghancurkan Islam. Ini mungkin dalam Isra wal Miraj ini, kali ini saya tidak akan membahas masalah Isra wal Miraj, karena mungkin setiap tahun ibu dan bapak sering mendengar daripada alim ulama. Tapi saya kasihan kepada ibu dan bapak yang hadir pada hari ini, pengakuannya kan dari rahim Islam. Betul. Kalau tidak saya terangkan, ibu dan bapak mungkin terlena nanti. Ini tolong ibu jeung bapak buka kupingna sing lebar, mangga kupingkeun regepkeun. Islam yang pertama harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani adalah Pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini kalau perlu direkam Pak, biar orang Islam tahu semua. Insyaallah. Jadi Islam yang pertama harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani, Pulau Jawa. Yang pertama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa ketiga pulau ini sasaran pertama kudu hancur kumaranehanana? Karena ketiga pulau ini adalah basis pasantren. Yang kedua Kalimantan, yang ketiga Pulau Sumatera. Yang paling harus hancur oleh Nasrani adalah Jawa Barat, suku Sunda. Termasuk kapungkur Pak Ajengan Sepuh, musuh abdi Pak. Naon sebabna? Lantaran orang Sunda mah hese diajak nyembah Tuhan anu ngagantung dina tihang pamoean. Keun bae sina ngadengieun lamun aya orang Nasrani lah. Abdi moal mundur ka orang Nasrani Pak, demi Allah ulah boro-boro sajengkal sanajan samili. Abdi moal mundur kumaranehanana, ulah boro-boro kumaranehanana. Saya punya besan 2 orang jenderal yang dulu menghancurkan Islam, peristiwa Tanjung Priuk. Anu kamari kakarek modar saminggu ka tukang. Si Murdani ngarana. Anu kadua si TB Silalahi, eta besan abdi Pak. Matak abdi moal mundur ku orang Nasrani. Abdi yakin ka ibu jeung ka bapa anu hadir dina dinten ieu lahir tina rahim Islam. Leres. Pake adan dan ikamah kalau mampu pake akekah, tapi cek abdi punten Islamna aneh bin ajaib. Naon sebabna ku abdi disebut Islamna aneh bin ajaib? Naha lamun urang sholat, begitu ngangkat kedua tangan kita sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar, leungeun nempel di dia, otak mulai kacau. Ingat bubur kacang, ingat pagawean, ingat urusan dunia karekam dina komputer Allah. Leres henteu. Cik kira-kira sholat urang ditarima moal? Nah tu urang bet kitu koplok. Ari ngajawab jiga nu heueu, matak abdi teh salah nyebutkeun kalengkongguan. Bagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu yang lalai dalam salatnya, termasuk pikiran urang inget ka mana wae teh khusus salatna moal ditarima tahku Allah salatna. Kenapa ini bisa terjadi? Sedangkan kita diciptakan oleh Allah dengan berjuta-juta sel yang ada di otak kita, tapi bisa terbunuh oleh Yahudi dan Nasrani. Ini tolong ulah ribut, ibu urah ngobrol, mangga kupingkeun. Dulu tugas saya untuk menghancurkan Islam, yang pertama dengan makanan yang dimakan oleh ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. 92% produksi orang kafir diteureuy ku orang Islam. Leres. Ieu Islam sadayana nu hadir. Erek jujur moal. Jujur moal. Leres. Sok ngacung sok ngadahar mih produksi orang kafir. Ngacung kehead. Pan bieu ngomong erek jujur. Sok ngacung atuh kehead. Bapak-bapak weh ngacung kehead teh pada sok ngaleg-legan mih Indomie jeung Supermi. Modar sia balik dia menteng ngacung. Aya ibu-ibu ngacung luhureun susu. Geus nyawa eta teh susu peot, Bu. Teu kabita. Gantung abdi di hareupeun masjid ieu lamun produksi orang kafir teh make minyak babi jeung galatin. Terang galatin. Sum-sum babi. Sok rasakeun produksi orang kafir dina letah urang gurih henteu. Lunyuh henteu. Deudeuyeun henteu. Nah tu kehead dia teu daek ngacung. Ari ngajawab jiga nu heueuh si kehead. Matak cek abi persis Islamna kalengkongguan kabeh. Luar we Islam jerona mah kiripik teu daek jujur. Matak saur pun guru eueuh encan muncul di urang agama Islam. Naon sebabna? Lantaran jelemana garede bohong keneh teu daek jujur. Nu sok ngaleg-legan mih geus teu daek kacung. Matak modar sia balik ti dieu tah. Bae abi galak pa ceramah punten. Lantaran abi nyaah ka orang Islam. Mungkin ibu jeung bapa neme ngupingkeun ceramah abdi. Abi di Singaparna ieu tos ka 8 kali ayeuna pa, termasuk di Masjid Agung Singaparna abi kantos ngaos. Pangersa ajengan uninga waktu haul di dinya nya. Jadi punten ka ibu jeung ka bapa, lamun urang membeli sesuatu makanan yang ada di toko, tolong baca dulu komposisina. Ini harus jelas dulu label halalnya, harus jelas dulu izin departemen kesehatannya, harus jelas dulu izin departemen kehakimannya. Karena yang mengeluarkan label halal bukan MUI tapi pemerintahan departemen kesehatan anu nyeun ha lam alif lam. Lantaran label halal belum ada undang-undangnya. Waktos abdi nyeun perusahaan es krim jeung permen di departemen kesehatan tidak tercantum lisitin dan galatin. Maka orang Yahudi dan Nasrani mempunyai dogma tersendiri dalam Alkitab, kitab Matius dan Yohanes harus cerdik bagaikan merpati, licin bagaikan ular. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walang tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kita sebelum kita masuk golongan mereka. Pantata dinya teh dibikin ka kiamatnya teridona Yahudi jeung Nasrani ka orang Islam. Maka dengan berbagai macam cara mereka akan menghancurkan Islam. Tolong ku ibu jeung ku bapa ieu tuangan sing diwaspada. Kahiji dahareun anu kudu diwaspadai ku orang Islam, nu ati-ati didahar ku orang Islam, es krim. Sok ngacung sok mareuli es krim di toko-toko. Ah pokona mah es krim we di toko-toko da eueuh es krim yeunan haji. Aya pa haji yang ada mal es krim. Sok ngacung sok dar es krim di toko-toko. Paingan beuteungna barureuteu teu pugu. Sing kayo we pabalatak jiga orae kadut. Dabongana ngadaharan bangke jeung babi. Sok ku ibu rasakeun eta es krim dina leta urang lunyuh teu. Nah tu beut dibeuli ka heads. Ngaku agama Islam boga Quran tapi teu daek nginu kana Quran. Lain teu terang jauh jeung Quran. Pan geus jelas dina Quran cik dahareun nu mana anu dihalalkeun ku Allah. Orang Islam masih kada ngalegan produksi orang kafir. Punten bapa ieu anu ngaranna babi moal kapiceun hiji ge kumaranehanna termasuk kana kotoran-kotoranana dipake pupuk kana kebon-kebon urang. Ieu daging babi 70% dipake kana dahareun anu diproduksi kumanehna anu dijajakeun ka orang Islam. 30% asupna kana lipen setip, kana wedak, kana hand body jeung sajagat jabana. Kana odol, sikat gigi, sabun, kapsul vitamin. Jeung campuran makanan-makanan termasuk kana minuman-minuman. Abdi hilap teu nyana fotokopina waktu abdi sareng MUI, sareng POM ti IPB Bogor, Pak. Kumargi aya nu ngarekam abdi rupina sumping kaset ka Jakarta. Abdi dipanggil ku MUI pusat karesaan pan ketuana orang NU sami sareng abdi. Ternyata setelah diteliti oleh IPB, laboratorium IPB Bogor, ieu daging babi eueuh nu kapiceun saeutik ge tetep asup kana dahareun anu diproduksi ku manehna. Matak paingan orang Islam salatna lain Allahu Akbar tapi Allahu Akbar kabuka kabeh. Umur we 40 tahun orang Islam geus kalobaan kakeunaan ku panyakit. Incok, rematik, asam urat, ginjal, darah tinggi, migrain, jantung, kolesterol, mah, tumor, puas. Puas we da bongana teu ati-ati kana dahareun. Geus puguh boga surabi jeung ranginang. Eueuh nu ngadahar jeung nu meuli. Pedah tutung sabeulah mumul we meuli kana surabi. Kalah kadahareun orang kafir nu dibareuli ku orang Islam. Jadi lamun ieu es krim, tolong ibu baca heula labelna nya, Bu. Punten. Acana ustad aya label halalna, izin departemen kesehatan anu meregistreudna. Yakin mangga bade dituang mah abdi moal rek ngalarang. Asal aya nu pertanggungjawabkeun kana label halal ieu. Mangga pangimutankeun ku ibu sareng ku bapa. Abdi kapungkur boga perusahaan makanan sami make label halal, Pak. Da menempuh label halal teh ka opat instansi. Pertama ka POM pemeriksa obat dan makanan, yang kedua ke departemen kesehatan, tilu departemen kehakiman, geus dibere nomor register, datang ka MUI daftar. Cik urang make logika. Anu opat instansi eta nangkring moal di pabrikna. Moal, maka mereka harus cerdik bagaikan merpati, licin bagaikan ular. Tapi lamun ibu jeung bapa yakin mangga bade dituang mah abdi moal rek nyarek. Ngan keur abdi jeung keluarga abdi nu anyar ayeuna moal rek ngadahar produksi orang kafir. Saya pengen masuk Islam yang kafah dan istiqomah. Saya harus samina wa atona. Karena keislaman abdi ibu jeung bapa jauh berbeda. Ibu mah jeung bapa raos sayang jadi Islamna. Ulah boro-boro diteungeulan ku beusi panas, dicepret ku nyere jeung disintreukeun tidak mungkin. Tapi abdi gaduh pangalaman sorangan, sing demi Allah ku hayang jadi Islam ge tulang tonggong 13 anu pararotong. Ku anak sorangan dibanjur ku minyak kalapa panas ku hayang jadi Islam. Lebar keislaman abdi lamun katempelan ku barang harkop. Abdi alim doa abdi terhalang oleh satu hijab, pengen doa abdi ieu makbul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua, tuangeun anu kudu diwaspadai ku orang Islam, nu ati-ati didahar ku orang Islam, daging hayam. Sok ngacung sok mareuli daging hayam ti pasar-pasar. Modar sia balik ti dieu kabeh. Aneh orang Islam teu apal kana mencita eta hayam di pasar. Mangga bapa gugah tengah wengi ka pasar. Komo di Bandung mah di Ciroyom jeung di pasar induk. Masih banyak, Pak, orang yang mengaku agama Islam sebagai pendusta-pendusta agama. Kalakuan Yahudi jeung Nasrani diparake ku tukang hayam. Karena saya bekas misionaris keur ngancurkeun Islam ngabejaan tukang hayam, carana mencit meh gancang kudu kieu. Ayeuna diparake ku tukang hayam. Mangga bising majarkeun bohong, abdi gantung di hareup. Ieu tukang hayam meuncitna hiji apa dua? Ratusan bahkan ribuan, meuncitna dua-dua beuheungna dilipetkeun. Didempet ku jangjangna. Dikait ti corona clom kana cipanas, dikait ti corona clom kana cipanas. Ieu hayam paehna dina cipanas. Kumaha hukum Islam? Halal apa haram, Pak? Paingan ibu jeung bapa ngadaharan bangke. Matak tong sok aral lamun doa urang teu diijabah jeung urang kasarang ku berbagai macam panyakit tong sok aral rasakeun dina diri urang pangupaskeun Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 jeung Al-Baqarah 173 naon anu diharamkeun ku Allah kahiji bangke kadua getih katilu babi kaopat binatang anu dipeuncit tanpa menyebut asmanya Allah. Abdi nembe 16 tahun di Islam. Abdi hati-hati kana dahareun, matak nepikeun ka detik ieu demi Allah, abdi can pernah kaasupan ku produksi orang kafir. Saya pengen mati saya, Pak, dalam keadaan husnul khotimah. Alim katempelan ku barang haram lantaran abdi hayang jadi Islamna sangsara, jauh ibu jeung bapa. Suku kenca ditembak kada katuhu ngasaan pelor, sanajan abdi lain tentara jeung polisi. Lantaran abdi urut misionaris kudu dipaehan. Lamun abdi teu dipaehan kabongkar rahasia Nasroni. Lantaran Nasroni di urang mah pimpinan Ibu Tien Soeharto. Matak wallahu a'lam Ibu Tien moderna agama naon. Keun ieu mah meh terang we orang Islam. Komo sakeudeung deui taun 2004 ieu urang teh neangan wakil presiden, pemilihan presiden. Bakal katipu ieu orang Islam kabeh ku ayeuna. Lantaran akan dimunculkan seorang pemimpin yang figurnya seperti orang Islam, di belakangnya Nasroni kabeh. Anu boga partena ge babaturan abdi sagereja si Budi Santoso. Apal meureun partena lah teu bejaan. Kadé sing waspada, Pak. Dae kembali kepada tahun 70. Para ulama ditewakan lamun ngahotiban. Jadi khotib Jumat, khotib Idul Fitri, Idul Adha pan ditewakan kudu make izin, leres ajengan ka pungkur. Ieu kade daging hayamnya pasing ati-ati kajenteng meuli hirupna bawa ka imah pencit ku urang make bismillahi Allahu tah ieu anu halal. Ayeuna muncul deui goreng hayam di sisi jalan make tipung tai ucing. Orang Islam anu maleurina aneh abdi mah Pak. Cik ari baheula aya hayam make goreng ngagoreng make tipung. Nah atuh ayeuna bet aya. Di mana eta tipung mimitina datangna Pak? Abdi rek narose ka orang Islam, di mana eta tipung mimitina datangna? Kan ti Kentucky di Amerika, ieu Kentucky teh ngaran hiji kota, hiji daerah di Amerika ngaranna Kentucky, ngaluarkeun tah tipung kitu patut. Ieu flour atana pinaon galatin dihijikeun kana tarigu Pak. Dihijikeun kana tipung. Matak ngeunah we produksi orang kafir mah. Leres. Sok beuli ku ibu jeung ku bapa goreng hayam eta bawa ka dieu ayeuna keneh. Luarna garing teu. Ai jerona. Nah atuh kehet bet dileg-leg geus nyaok kitu. Aya di dieu anu sok ngadahar ngan teu dek ngaku we. Modar sia mun teu ngacung tah. Bae da nya lah. Iye lebarna orang Islam pa masih kene ka bobodo tenyo kasamaran ku gambar. Abdi urut misionaris. Keur ngancurkeun Islam ku dahareun. Anu katilu tuangan anu kudu diwaspadai ku orang Islam, nu ati-ati di dahar orang Islam coklat. Iye barang anu raraos sungkul pa. Tolong ibu jeung bapa lamun meuli coklat samemeh di dahar ku urang, samemeh dibeli kurang, baca dulu komposisina. Setiap produksi orang kafir mau mungkin pakai tulisan bahasa Indonesia, pasti pakai bahasa Inggris. Sok galih coklat naonnya kadeh canak ayeuna keneh, pasti ayat tulisan lisitin, terang lisitin, lemak minyak gantung abdi hareupeun masjid dia lamun lain lemak babi. Tah mimiti abdi dihukum lilana 18 bulan gara-gara ngupas coklat. Da dihukum dina ceramah mah ajengan henteu diproses, henteu diadili, majarkeun teh titipan. Beres abdi 18 bulan datang surat pembebasan, Ustad anyeun bebas. Gara-gara ngupas coklat, lantaran Nasroni mah pinter da loba duit, gancang we mayar supaya abdi ditewak. Tah ayeuna coklat geus robah, Pak. Mangga galeuh ku Bapak Silver Queen, Caca Delphi Panhoten ka dieu. pasti lain lisitin wungkul, tapi harapna ayat tulisan soya lisitin, terang soya, kacang, kacang kedelai, cek abi kajenting minyakna dijentina kacang kedelai, tetap mulut abi muarek ngadahar produksi orang kafir. Tidak mau doa saya terhalang oleh satu hijab, pengen doa abi diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul dari coklat tulisana lisitin nabati, lamun soya lisitin minyaknya terbuat dari kedelai, lamun lisitin nabati minyaknya terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Label halalna jelas gede, izin departemen kesehatan gede jeung departemen kehakimanana. Lamun ibu jeung bapak yakin karena eta tulisan, mangga bade dituang mah abdi muarek ngalarang. Ngan keur abdi mah keukeuh jeung keukeuh moal, Pak. Lebar kaislaman abdi lamun katempelan ku barang haram. Muncul deui coklat dengan tulisan vegetable oil. Terang vegetable oil, minyak sayur. Sok pangningalikeun dina mie aya tulisan minyak sayur. Kade pasing ati-ati. Ada asal nama vegetable oil. Lantaran ieu galatin teh keur campuran minyak eujeung keur kana ngeunahna dahareun anu diproduksi ku manehna. Tapi lamun jelas label halalna MUI yang ikut bertanggung jawab dengan nomornya yang ada dari MUI, mangga bade dituangna abdi moalek ngararang. Ngan keur abdi jeung keluarga abdi nu anyar ayeuna moal rek ngadahar produksi orang kafir. Kajenting dahar jeung gepuk we unggal poe. Ah, gepurupuk, Pak. Anu kaopat, tuangan anu kudu diwaspadai korang Islam, nu ati-ati di dahar korang Islam, barang na leutik tapi bahayana gede di diri urang. Permen. Sok ngacung nu tara ngarokok tapi ngaleg-legan permen. Ari ngarokok eureun ari permen dileg-leg. Matak meuning keneh ngarokok, Pak, nu sok ngarokok mah ponok napasna, panjang umurna. Tapi nu tara ngarokok panjang napas ponok umur modar sakeudeung deui oge. Dabongana diganti ku permen. Aya Pak Haji nyeunan permen. Sok rasakeun ku urang permen dina leta urang, leueur henteu. Sok asa anta kopi ko jeung permen pok, pan ngeunah. Gantung abdi lamun teu make galatin jeung lisitin. Abdi ge baheula boga pabrik permen kok. Tetep make sumsum babi jeung minyak babi. Matak permen mah kabeh ge ngeunah, anu teu ngeunah. Anu teu ngeunah teh permen jahe we wungkul meureun. Acana ustad aya label halal jeung ijinna, mangga bade dituang mah. Ngan abdi mah ngabejaan sing ati-ati kana dahareun lantaran lebar ibadah urang unggal poe bari jeung geus katempelan barang haram, nepi ka kiamat ibadah urang moal ditarima ku Allah. Ieu kade permen. Komo budak ngora mah teu awewe teu lalaki. Malam Minggu rek bobogohan, rek maen manu-manuan. Sok sieun kamu bau lalai badot, gancang ngaheum-heum permen. Ustad dina gugulung santri, santrina loba ari permen diheum-heum. Paingan santrina kaluar ti masjid bahasana, ka mana goblok ka dieu goblok. Demi Allah aing mah anjing, anjing. Dabongana barang haram geus ngaraksuk dina diri urang. Pan ieu dahareun nu ngaruksak kana urang, leres. Anu kalima, tuangan anu kudu diwaspadai korang Islam, nu ati-ati didahar korang Islam, kiju. Sok saanu sok nyen kueh kiju di dieu. Iya Pak, lemahna orang Islam Pak. Cik ari kiju di jeuna tina naon. Pang mawakeun susu murni ka dieu kana gelas. Simpen 2 jam di dieu. Haseum jeung pecah moal. Nah atuh ari kiju di toko berbulan-bulan teu hapeuk jeung hejo. Henteu bulukan jeung tengik, lamun ieu nya tina susu murni. Pan ieu galatin teh sumsum babi jeung minyak babi teh bisa kana campuran kiju, Pak. Aneh orang Islam lemah. Eueuh conto ti Rasul wae di dalagleg. Komo kijuna anu buleud mah jiga bal bliter. Bungkusna beureum. Gambarna cap jago. Ieu pabrik nangan hiji-hijina di Belanda di Renen bersebelahan dengan rumah mertua saya. Kade ieu kiju, Pak. Anu kagenep tuangan anu kudu diwaspadai ku orang Islam, nu ati-ati didahar ku orang Islam, dendeng, ah dendeng teh Sundana naon teh, kere. Cik lamun urang meuri kere ka Pak Haji sakilo sabaraha, mungkin 50 ribu lebih. Da kere masuk lebih mahal ti daging. Datang tukang sayur ka Singaparna, aya kere dibungkusan ku plastik atan api ku daun, ditaros ku urang, mang ieu kere sabarasa kilona, nawarkeuna cukup 40 ribu, ditawar ku meureun ibu jeung bapa ningali dina TV sakitu jelasna. Benang jeung Cina-Cina na. Ieu daging bagong dikirim ti Lampung, Medan, Palembang, sup ka Tangerang. Di Tangerang ku si Cina goblok disebar-sebarkeun ka daerah-daerah sehingga meliputi Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Bandung, Jogja, Solo, Semarang. Tukang baso meuli dagingna nu murah, daging naon. Pan ieu jelas dina TV. Abdi tika pungkur ngabejaan ka urang Islam termasuk ka para alim ulama. Termasuk ka pangersa ajengan waktu abdi ka pungkur nuju silaturahmi. Ieu sih waspada. Nasroni tetep rek ngancurkeun Islam, Pak. Apalagi tahun 2004 ini dia punya program Yosef 2004. Bakal loba rumah sakit anu bebas bayar. Bakal loba sakolaan bebas bayar. Ayeuna geus muncul di Bogor. Ngaran sakolana ti SD nepikeun ka SMA, Yayasan Immanuel. 426 siswana Islam kabeh eueuh Kristenan. Ieu kajahatan Nasrani diterapkeun ka orang Islam. Anu katujuh, mode. Cik ari mode ti mana mimitina datangna? Ti barat saha dalangna? Prancis. Negara Prancis pemasok dana terbesar ke Indonesia keur ngacurkeun Islam, muncul modena lolobana nu make saha anak urang. Saha nu jadi korban barudak awewe. Abdi emut pamajangkun guru almarhum Kang Haji Sadeli ti Kikisik, ramana Kang Haji Amin. Sedang almarhum pun guru wahwer apani ti Manonjaya. Almarhum Aang Nuh ti Gentur ngucapkeun kieu ka Abdi, Ustad, lamun Ustad panjang umur pang ningalikeun ku anjeun bakal ningali awewe jiga munding. Ternyata teu di Singaparna teu di Bandung ningali awewe geus jiga munding. Make celana blue jean mercet jiga leupeut Madura. Leres. Tali beubeur luhureun liang tai. Celana jero geus wani ditembong-tembong. Leuheung lamun bersihkan bau hapeut. Baju dajal geus dipararake. Dada jeung bujal geus boboleh klakan. Tali baju jeung kabel gede keneh kabel. Begitu gegetet kutu Gunung Kendeng aplek-aplekan. Rek teu jiga munding kumaha, Pak? Cik ibu teh jajeng bapa Islam, agamana dilahirkeun teh Islam. Anak urang make pakaian kitu teh cik atuh buteu ngeulan, carekan usir lamun bisa mah. Cik pangupaskeun ku ibu jeung ku bapa dina Al-Qur'an, surat An-Nur 31 bagaimana menutup aurat. Leres. Al-Ahzab 59 bagaimana berjilbab? Aya Qur'an nitah make pakaian kitu patut. Tapi naha urang terlena dengan permainan Yahudi dan Nasrani. Banyak orang yang mengaku agama Islam tapi pola pikir sudah pola pikir Nasrani. Teu ajengan teu ustad, hudang jam 2 peuting ngabelaan ningali orang kafir Perancis lawan Inggris. Pangneangankeun dari jeung hadisna, lalajo menggal tengah peuting aya teu aya. Iya kan Nasrani dalangna supaya orang Islam poho kana ibadah tahajud. Teu sadar orang Islam di dieu. Ibu-ibu lalajo film telenovela Cassandra, Suster Maria, Maria Mercedes ngepikin ka poho kana Quran ngabelaan talajo film, poho kana sholat maghrib. Aya maghrib jam 7 kurang saparapat ku film dibobodo pak. Ieu sing waspada naon anu diterapkan ku Yahudi jeung Nasrani ka urang-urang sing waspada. Matak ti ayeuna kapayun koma abdi amanah ka ibu jeung ka bapa, tuangan sing waspada. Maka alhamdulillah abdi lebet agama Islam bukan karena kekayaan di Islam, tidak pak. Abdi asup agama Islam sanes karena kekayaan Islam. Lantaran orang Islam dipikir-pikir ku abdi masih keneh paradit. Loba keneh anu nyeun masjid ngaranna Al-Sairiyah. Terang Masjid Al-Sairiyah nyair di tengah jalan. Pan geus nyerakeun agama sorangan. Anu ngaliwat di jalan raya bukan orang Islam semua, termasuk saya, dibahas di dalam gereja. Lihat orang Islam itu miskin, tidak punya apa-apa, ngabangun masjid geus menta-menta di tengah jalan. Saya masuk agama Islam bukan karena wanita cantik, tapi abdi lebet agama Islam karena Al-Qur'anul Karim. Hadza bayyanul linasi wa hudaw wa mawidzatul lil muttaqin. Al-Quran ini penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Sing yakin karena Al-Quran. Al-Quran firman Allah, Al-Quran Allah yang menurunkannya, Al-Quran Allah anu ngajagana. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Matak sing yakin karena Al-Quran. Abdi lebet agama Islam ngan sorangan. Ieu disingkat-singkat waenya da kumargi asar jam 3 saparapat. Kan kedah awal netepan. Abdi biasana ngaos 2 jam setengah pak supados kabongkar sadayana. Kumargi ieu waktos namung saalit. Bilih teu puas punten wae, entong ngalepatkeun abdi, lepatkeun panitia. Naha lain mimitina ti jam sarapan isuk-isuk. Nya, sedangkeun abdi datang ka dieu jam 10 pak. Dipelak di Masjid Agung bari jeung beuteung lapar ngadaharan gula beureum terus da abdi meuli gula beureum bari ditu jam 10 abdi tos aya di Singaparna aya dijemput jam 1 sabaraha jam dah 11 12 3 jam datang ka dieu teu dibere ngopi cai wungkul wah geus eungap ieu punten upami teu ka bahasa dayananya. Jadi kembalilah kepada Al-Qur'an Karim sing yakin kana Al-Qur'an. Abdi lebet agama Islam ngan sorangan, anak pamajikan eueuh nu milu kabeh balik ka Belanda. Milu ka mertua abdi. Tapi alhamdulillah, sanajan abdi asup agama Islam ngan sorangan, bari jeung teu mawana naon. Allah Maha di atas maha. Ayeuna abdi ku Allah dilungsurkeun di hiji bidadari anu leuwih geulis jeung leuwih ngora anu tibana baheula. Abdi ayeuna usia 58 tahun. Bojo abdi nu ayeuna bade nincak 32 tahun. Sok untung henteu. Untung cicing di Islam. Aya di dieu bapa-bapa nu umur 58. Kuat ngalawan 32. Moal paling ge peltu lah. Begitu nempel bitu. Mangga buktoskeun ibu jeung bapa amang ka rorompok abdi ka jalan pahlawan. Sagede ngeun makam pahlawan. Naroskeun ka Matius tilas pendeta di mana bumina. Bising majarkeun abdi bohong. Abdi mah sok ngadoa tengah heung ka Allah, Pak. Ya Allah paparinan kakiatan dina jasmani abdi. Abdi gaduh bojo anom keneh, abdi alim ngecewakeun bojo abdi nu anom keneh. Abdi alim rumah tangga abdi abut-abutan gara-gara nu hiji. Allah uningan kana maksad abdi diijabah. Mangga bapa sareng ibu ameng karo rompok abdi. Sagedengeun makam pahlawan naroskeun ka Matius tilas pendeta paling mana bumina. Taroskeun ka bojo abdi. Abdi can pernah eleh ku pamajikan setan tilu hiji kemenangan kanggo abdi. Insyaallah. Bising ibu-ibu teu percanten, mangga cobian abdi. Kita percaya ya. Padahal bojo abdi nu ayeuna ge orang Batak, margana Tobing, agamana ti HKBP Jalan Jakarta Bandung, Huriah Kristen Batak Prosetan. Ah prosetan we. Saha anu ngadamel agama Protestan? Kan si Martin Luther ti Jerman. Leres. Mimiti munculna agama Nasrani. Yesus tilu jadi hiji, hiji jadi tilu, pada tahun 325 Masehi dalam konsili Nike di bawah pimpinan Raja Kapi Romawi si Konstantin. Ieu cikal bakal napa? Matak sing yakin kana Al-Qur'an. Luar tina Al-Qur'an tidak mengajarkan kebenaran luar daripada agama Islam agama-agamaan. Naon sebabna? Lantaran Alkitab bukan firman Tuhan tapi firman Tuhan buatan si Saul. Orang Yahudi yang terusir sehingga dia mengkultuskan dirinya sebagai Rasul Paulus. Sok pangmawakeun orang Nasrani ka dieu jeung kitabna. Urang bahas ku abdi. Dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun firman Tuhan, tapi surat kiriman dari Rasul Paulus. Ieu kabohongan-kabohongan Alkitab, Pak. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan kalau Yesus itu Tuhan. Entah aya. Ada juga aku ini adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Aku utusan ilah dan aku diutus oleh ilah. Tidak ada satu ayat pun. Lamun aya saayat yen Yesus teh Tuhan cek Alkitab, abdi rek balik deh jadi pendeta jeung misionaris, boga gaji ge 6.700.000 per bulan pada tahun 68 sampai 72. Lamun aya saya teu aya, Pak. Matak abdi baheula jelema pang bodo-bodona, Pak. Naon sebabna? Keur abdi musuh kene ka Islam, datang ka gereja make dasi 7 meter. Pamajikan liper setip beak 4 gelas. Datang ka gereja berlutut di handapeun Tuhan ngagantung dina tihang pamoyan. Ceuk abdi, Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya datang di bawah kakimu Tuhan, tolong saya dan keluarga saya selamatkan di muka bumi ini. Ieu terus terang, Pak, Bu, Yesus langsung ngajawab karena doa abdi kontan harita keneh. Cek Yesus ka abdi, barorah nyalametkeun maneh aing geuna gantung hese turun. Eueuh taraje acan, rek nyalametkeun kumaha? Ngaplek we kieu. Teu bisa turun-turun acan titah nyalametkeun kehed deuna. Matak dijamin di jero gereja mulai kipas angin bahaya. Naon sebabna? Lantaran Yesus teu make calana jero. Keanginan yang saculaget kikituannya. Matak sing yakin kana al. Amin. Sakitu panginten teh. Da pasti hoyong terang riwayat abdi lebet agama Islam. Leres. Moal nunutan. Tak ieu mah tentang usiah abdi na masa kitunya, Pak. Ieu teh seueur nu kedah dibahas, dikawit perjudian, olahraga, nyanyi, kumargi waktosna tos teu ngamungkinkeun tos jam 3. Ku abdi ku ngariwayatkeun riwayat Islam ge pamurin setengah jaman. Janten punten ibu kumargi asar teh indungna poe nya, Pak. Laporan malaikat harian teh ka Allah teh dina waktu asar dilaku urang sorat jam 3:30. Lebar. Tamaka di dieu punten ibu, punten ka para ajengan sadayana. Sanes abdi bade nog mamatahan hayam tobat pangeran. Sejak saya masuk agama Islam, ini hanya untuk memotivasi saja, Pak, maaf. Sejak saya masuk agama Islam 16 tahun yang lalu, yang pertama demi Allah saya belum pernah gugur dari wudu. Sampai saya berdiri di sini abdi demi Allah can batal wudu. Lantaran abdi hayang lebet Islam anu kapah sareng istiqomah, abdi kedah sami ngawaatkeun. Abdi hayang maut abdi nuju kaayaan husnul khotimah. Dan alhamdulillah sudah 16 tahun ini abdi acan pernah gugur ngalaksanakeun salat fardu berjamaah di dalam masjid. Timimiti abdi dididik ku paham jaha sareng ku Bapak Dr. Idam Holid, can pernah abdi ningakeun masjid selalu salat berjamaah. Lantaran abdi can pernah menakan dalil jeung hadisna, lamun lalaki salat wajibna di imah. Matak lamun caroge urang salat wajibna di imah ieu salaki anu linglung. Ulah sina make sarung tapi sina make mukena we meh eraeun. Punten. Mangga taroskeun ka ajengna. Dan alhamdulillah sudah 16 tahun ini saya belum pernah gugur melaksanakan sholat tengah malam, yaitu sholat tahajud. Ini saat ijabah doa kita, ieu paling nikmat jeung heningna urang salat dina tengah wengi anu karaos ku abdi. Kumargi salat tengah wengi sanes perintah Rasul tapi perintah Allah. Ibu anu langkung uninga sareng papa mangga pangupaskeun surat Bani Israil eta napi Al-Isra ayat 79. Ieu nikmatna cicing di Islam anu kapenak ku abdi salami 16 taun abdi kaincan gugur tina wudu, kadua can gugur tina salat berjamaah, katilu can gugur tina salat tengah wengi. Dan alhamdulillah sudah 16 tahun ini abdi can pernah gugur ngalaksanakeun salat fardu subuh dan isya berjamaah. Cek paribasana abdi gering ripuh teu bisa nangtung-nangtung acan. Ngabelaan pun bojo ngaluarkeun 2 bungkus rokok gudang garam filter maparinan ka hansip keur ngagandong abdi ngalaksanakeun salat fardu subuh dan isya berjamaah. Ieu nikmatna anu kapenak ku abdi. Dan alhamdulillah tos 16 tahun ieu abdi tacan pernah gugur ngalaksanakeun salat sunat duha jeung ngaos shalawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipaparinan karomah ku Allah abdi usia 58 tahun ieu abdi can pernah dipaparinan penyakit naon wae. Padahal abdi tos 16 tahun monok abdi mung 3 jam tara monok siang. Abdi teras-terasan keliling. Insyaallah abdi bade ka Prancis, ka Australia, sarang ka Brunei Darussalam. Wih ti dieu ayeuna bade teras ka Ciamis ka Cikoneng. Di Cikoneng tos kedah aya di Cianjur jam 6 jam 7 kumari jam 8 abdi ngaos. Di Cianjur teras kedah aya di Bandung abdi bade ngaos di Subang. Ieu nikmatna cicing di Islam anu kapernak ku abdi Pak. Matak abdi ngajak ka ibu sareng ka bapa, mangga urang kembali kepada Al-Qur'anul Karim, urang mamurkeun masjid. Lantaran punten urang bahas salib, orang Nasrani moal sieuneun ku orang Islam nyieun masjid sakumaha gede, nyieun masjid sakumaha mewah, lobana masjid di kota manapun orang Nasri cadu lamun kudu sieun lantaran geus nyaweun jerona moal aya eusina. Tapi lamun orang Islam ngadamel pasantren, orang Islam ngadamel MD, orang Islam ngadamel MI, cadu tah orang Nasrani lamun hatena teu kikian. Naon sebabna? Lantaran musuh manehna cikal bakalna aya di dinya. Teu aya ajengan jeung ustad anu kaluaran ti masjid. Orang Nasrani sieun ayeuna ku ningali orang Islam di imah-imah geus tumbuh subur majelis taklim. Tah keur mencegah ayeuna pemurtadan di urang, mangga makmurkeun masjid. Lantaran program 2004 aya hamilisasi Pak. Setiap orang Islam kudu direneuhan ku orang Nasrani. Daek teu daek engkena dikawinkeun kudu milu kana agama Nasrani. Ayeuna tos merembak du di mana-mana di Ciwidey di manapun sudah terjadi. Abdi kamari ngaos di ditu termasuk di Pulau Seribu Pak. Ada 18 orang anu hamil Pak. Ayeuna dibaptis. Tah ieu mangga mamurkeun masjid. Ya nu salah singkat banyak-banyak punten. Ibu leres hoyong terang riwayat abdi lebet agama Islam. Sadayana hoyong moal nunutan kiat calikna. Daek nambahan mayar ti panitia. Da kitu ba orang Islam mah kiat sagala. Pada tahun 1987 saya ditugaskan oleh Yayasan Gereja untuk menghancurkan Islam di Jakarta di Kampung Prapanca yang di depannya ada makam Ade Irma Suryani Nasution. Dulu yang mengambil gelar doktor teologi yang diwisuda di Boston dari Indonesia ini hanya 3 orang. Yang pertama adalah saya karena saya sebagai cumlaude-nya yang hafal Alkitab di luar kepala. Yang kedua Dr. Cornelis yang menembak kaki dan dada saya. Yang ketiga Dr. Johan yang memukul saya pakai besi panas dan kursi rotan sehingga 13 tulang punggung saya yang patah untuk mengenal Islam. 26 provinsi saya jelajahi ke pelosok-pelosok desa untuk menjajakan agama saya door to door. Dulu saya mengiming-imingi orang Islam agar orang Islam menggadaikan akidahnya masuk agama Nasrani dengan uang, pakaian, beras, indomie, susu dan gula pasir dan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi jangan salah, kalau ada orang Islam yang menggadaikan akidahnya masuk agama Nasrani, ini urusannya bukan keimanan, tapi urusannya beteng bising tenyatu. 26 provinsi saya jelajahi ke pelosok-pelosok desa. Kebetulan saya di Indonesia ini ditunjuk sebagai ketua misionaris internasional dalam dan luar negeri, dan saya memegang wilayah Jawa Barat yang dipusatkan di Sukabumi dan di Majalengka. Begitu saya punya tugas untuk menghancurkan Islam di Jakarta, di kampung Prapanca, maka terbentuklah satu rombongan 15 orang di bawah pimpinan saya, termasuk di dalamnya Dr. Cornelis dan Dr. Johan. Ini saya sebelumnya mohon maaf dulu kepada ibu dan bapak yang hadir pada hari ini. Barangkali yang ada kampung halamannya saya sebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.